السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus menjaga nikmat-nikmat tersebut, melanggengkannya dan menambahkannya kepada kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana alhamdulillah kita sudah mengulang kembali pelajaran atau ad-darsul awal dari awal, dan alhamdulillah sudah kita muraja'ah dan sudah kita baca pelajarannya, dan sudah kita mulai membaca beberapa latihan-latihannya. Dan satu hal yang penting untuk diingat bahwa belajar bahasa Arab ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada seorang hamba adalah manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya hidayah untuk belajar bahasa Arab. Karena dengan mempelajari bahasa Arab ini merupakan salah satu wasilah terbesar mengembalikan kejayaan Islam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa radaytum biz zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika kalian idza tabaya'tum bil 'ainah," jika kalian berjual beli dengan cara 'ainah, yaitu salah satu cara jual beli yang mengandung unsur riba di dalamnya, "wa akhadtum adnabal baqar," dan engkau mengambil atau memegang ekor-ekor sapi, "wa radaytum bizra', dan kamu ridha dengan pertanian," ini gambaran begitu sibuknya kaum muslimin dengan urusan dunia sampai-sampai mereka lupa dengan agama mereka. Sampai-sampai dalam hadis ini digambarkan, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad. Maka sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaikum dhulla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kalian kehinaan dan kelemahan. "La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sebab mengapa kaum muslimin mengalami kemunduran, sebab mengapa kaum muslimin mengalami kelemahan dan kehinaan adalah karena sibuknya mereka dengan urusan dunia sampai-sampai mereka lupa dengan kewajiban-kewajiban agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang menimpakan kepada kita kelemahan dan kehinaan itu. Dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita kelemahan dan kehinaan tersebut sampai kita kembali kepada agama kita. Dan para ulama bersepakat bahwa kembali kepada agama kita maksudnya adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tidak dikatakan seseorang itu kembali kepada agamanya manakala tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan kita semua tahu bahwa untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, memahaminya, mengilmuinya, kemudian mengamalkan dan mendakwakannya, itu semua tidak akan sempurna bisa kita lakukan tanpa bahasa Arab. Maka dengan memperhatikan bahasa Arab, dengan kembali mempelajari bahasa Arab, ini adalah salah satu cara dan upaya kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka insya Allah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah untuk memberikan perhatian kepada bahasa Arab, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dia mempunyai semangat untuk belajar bahasa Arab ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang punya andil besar dalam mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam. Karena itulah wajarlah jika Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arab ma balagahu juhdu. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, maka wajib bagi setiap muslim, fa'ala kulli muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada setiap muslim, maka wajib atas atau kepada setiap muslim, an yata'allama min lisanil arab, agar dia mempelajari dari bahasa Arab ini, ma balagahu juhdu, yang mampu dia atau yang dia sanggupi. Maka dari sini ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka perlu kesabaran dalam belajar bahasa Arab ini. Perlu ketekunan, perlu muraja'ah, dan yang terpenting adalah perlu keikhlasan. Kita niatkan kita belajar bahasa Arab ini dalam rangka agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan dari apa yang kita sekarang lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, masuk ke pelajaran utama kita bahwa hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ad-darsul awal, pelajaran pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa hal terkait dengan mukaddimah sebelum kita masuk ke pelajaran. Sedikit kita akan mengingatkan kembali. Yang pertama terkait dengan al-jumlah fil Arabiyah, terkait dengan kalimat dalam bahasa Arab. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa kalimat dalam bahasa Arab, al-jumlah dalam bahasa Arab itu, al-jumlah artinya kalimat. Adapun al-kalimah bermakna kata. Jangan salah, al-jumlah artinya kalimat. Adapun al-kalimah dalam bahasa Arab, al-kalimatu artinya kata dalam bahasa kita. Al-jumlah dalam bahasa Arab sudah kita jelaskan, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada kalimat yang dinamai dengan al-jumlatul ismiyah dan ada yang dinamai dengan al-jumlatul fi'liyah. Adapun dengan yang dimaksud dengan al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Adapun al-jumlatul ismiyah, al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Kemarin sudah kita jelaskan, kita sedikit kita tinggalkan terlebih dahulu al-jumlatul fi'liyah. Kita masuk ke al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah sekali lagi adalah kalimat yang dimulai dengan isim, dengan kata benda. Dinamai al-jumlatul ismiyah karena dia dimulai dengan isim, dengan kata benda. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama adalah al-mubtada dan yang kedua adalah al-khabar. Al-mubtada adalah isim atau kata benda yang dimulai dengannya kalimat ismiyah, jumlah ismiyah, yakni isim yang ada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat disebut al-mubtada. Adapun al-khabar adalah kata yang datang setelah al-mubtada yang menyempurnai atau menyempurnakan makna kalimat tersebut. Dan al-jumlatul ismiyah ini masuk ke dalamnya inna. Sudah kita jelaskan tentang inna, bahwa inna adalah kata yang menunjukkan penegasan. Kata yang menunjukkan penegasan. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka ada beberapa perubahan yang terjadi. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, ada beberapa perubahan yang terjadi. Sebagaimana contoh yang pernah kita tulis di papan tulis, misalnya kita berikan contoh al-kitabu sahlun, misalnya al-kitabu sahlun. Al-kitabu sahlun ini adalah al-jumlatu al-ismiyah, jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Al-kitabu sahlun, kalau kita perhatikan al-kitabu sahlun, yang pertama disebut al-mubtada dan yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada-nya adalah al-kitab, khabarnya adalah sahlun. Al-kitabu sahlun. Kalau kita perhatikan al-mubtada di sini, al-kitabu, harakat huruf terakhirnya adalah dhammah atau disebut dengan istilah dalam kondisi marfu'. Al-mubtada kondisinya adalah marfu'. Adapun al-khabar, kalau kita lihat harakat terakhirnya yaitu sahlun, al-kitabu sahlun, sahlun adalah al-khabar. Juga kita temukan bahwa sahlun adalah marfu'. Al-mubtada dan al-khabar sama-sama marfu', diakhiri dengan dhammah atau diakhiri dengan dhammatain. Nah, ketika kita masukkan inna ke dalam kalimat ini, ketika kita masukkan inna ke dalam kalimat ini, maka kita akan temukan ada beberapa perubahan. Perhatikan, ketika saya masukkan inna ke dalam kata dalam kalimat al-kitabu sahlun, kita lihat perubahannya. Innal kitaba sahlun. Innal kitaba sahlun. Ada beberapa perubahan di sini kalau kita perhatikan. Innal kitaba sahlun. Yang pertama, makna daripada kalimat ini ada tambahan penegasan di dalamnya. Karena inna maknanya adalah sesungguhnya atau benar-benar. Innal kitaba sahlun. Sesungguhnya buku itu mudah. Ini perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, kita perhatikan. Innal kitaba. Al-kitabu, awalnya al-kitabu, ketika masuk inna menjadi innal kitaba sahlun. Al-kitabu menjadi al-kitaba. Al-mubtada, yang tadinya al-mubtada, ketika masuk ke dalamnya inna menjadi yang dikenal dengan ismu inna. Ismu inna. Dan kondisinya bukan lagi marfu' tapi menjadi mansub. Di sini perlu saya sampaikan pembahasan tentang marfu, mansub dan lain sebagainya, karena ini sebagai mukaddimah untuk memahami apa-apa yang nanti dijelaskan setelahnya insyaallah. Adapun al-khabarnya di sini yaitu sahlun tetap marfu, hanya saja yang tadinya adalah ini adalah khabar milik mubtada, sekarang khabar ini menjadi khabar milik inna, khabaru inna. Mubtada menjadi ismu inna, al-khabar menjadi khabar inna. Kemudian yang juga sudah kita temukan di darsul awal ini, bahwa inna masuk, bisa masuk atau bisa menempel ke dhamir, ke kata ganti. Nah, ini sudah kita bahas di tamrin kam ya Aba Zuhri. Sudah kita bahas di tamrin al-thalif. Ini yang terakhir yang sempat kita baca pada pertemuan lalu. Inna masuk bisa menempel di dhamir. Inna menempel dengan dhamir. Di sini kita bisa lihat di latihan ketiga. bahwa inna bisa menempel ke seluruh dhamir yang kita kenal. Bisa menempel di seluruh kata ganti yang kita telah pelajari. Mulai dari kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, hiya, hum, dan hunna. Kemudian juga kata ganti orang kedua, yaitu anta, antum, anti, dan antunna. Kemudian juga bisa menempel dengan kata ganti orang pertama, yaitu ana dan nahnu. Ini pembahasan inna yang sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali latihan-latihan yang masih tersisa di ad-darsul awal. Kita langsung masuk ke at-tamrin ar-rabi. Pemirsa Roja TV dapat melihat bukunya di halaman safha sab'ah, halaman 7. Silakan antum buka safha sab'ah, halaman 7. Di sini sebelum kita masuk ke at-tamrin ar-rabi', sebelum kita masuk ke latihan yang keempat, terlebih dahulu kita murajaah ya Bazuhri, kita murajaah dulu at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits. Di sini ana minta beberapa ikhwan studio sama-sama mengikuti bacaanana. Hayya ikhwan. Istami'u tsumma qariru. Hayya jami'an. Innahu. Innahu. Innahum. Innahum. Innaha. Innaha. Innahunna. Innahunna. Ini inna yang disambung dengan kata ganti orang ketiga. Berikutnya innaka. Innaka. Innakum. Innakum. Innaki. Innaki. Innakunna. Innakunna. Nah, di sini inna digabung dengan kata ganti orang kedua. Yang terakhir innani, innani, atau inni, inni, dan innana, innana, atau inna, inna. Nah, ini inna yang disambung dengan ana dan nahnu. Kita lihat di sini ada dua bentuk, bisa dengan tiga nun atau dengan dua nun saja. Sebagaimana yang antum bisa lihat di layar televisi antum semua, bahwa inna ketika digabung dengan ana, inna ketika digabung dengan ana bisa innani atau inni, bisa dengan tiga nun. Kalimat innani di situ nunnya ada tiga, innani nunnya ada tiga. Bisa juga inni dengan dua nun. Begitu juga inna ketika digabung dengan nahnu. Kita perhatikan inna digabung dengan nahnu juga bisa salah satu dari dua kemungkinan ini. Kalau bukan innana dengan tiga nun atau inna dengan dua nun. Kedua-duanya dipakai dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah dan juga dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Silahkan antum pilih, bisa innani atau inni atau innana atau inna. Ini at-tamrin ats-tsalits. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. Dinaikkan sedikit na'am, syukran. Di sini kita lihat at-tamrin ar-rabi', latihan keempat adalah praktek daripada at-tamrin ats-tsalits. Praktek daripada latihan ketiga yang sebelumnya membahas secara teori. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi yang merupakan bagian prakteknya. Di sini ada 10 soal. Kita akan minta kepada beberapa teman di sini baca 2 atau 3 soal. Kemudian setelah itu nafta al-majal ya Abazuri ke al-mustami'in wal-musyahidin insyaAllah. Perintahnya adalah adkhil inna. Ma mana adkhil inna ya akhwan? Masukkan inna. Nah, masukkan inna alal jumalil atiyah. Nah, ke dalam kalimat-kalimat berikut. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat berikut. Maksudnya inna yang diletakkan di awal kalimat. Di sini kalau kita perhatikan soal-soalnya semuanya mubtada'nya dimulai dengan dhamir. 10 soal yang kita lihat setelah ini semuanya adalah al-jumlatul ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda, al-jumlatul ismiyah. Dan bentuk mubtada'nya semuanya di sini adalah berbentuk dhamir. Karena dhamir adalah isim. Dhamir adalah isim, maka dia bisa dibuat sebagai mubtada'. Maka kalau anda perhatikan semua di sini, semua kalimatnya dimulai dengan dhamir karena dia adalah isim. Dia adalah mubtada. Nah, tugas kita adalah memasukkan inna ke dalam kalimat-kalimat ini. Kita minta Abu Zuhri, rakam wahid, tafadhal ya Ustaz Abu Zuhri. Wahid. Naam. Huwa tajirun. Naam. Dia pedagang. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Naam, kita perhatikan ketika masuk inna maratan tsaniyah ya akhi. Innahu tajirun. Naam. Huwa tajirun menjadi innahu tajirun. Bagaimana sekarang maknanya, Abu Zuhri? Sesungguhnya dia seorang pedagang. Naam, di sini ada tambahan penegasan di sini. Naam. Satu lagi ya, Abu Zuhri. Isnan. Naam. Ana talibun. Naam. Innahu afwan. Inni talibun. Naam, inni talibun atau innani talibun. Naam, bisa inni talibun atau innani talibun. Ma mana inni talibun? Sesungguhnya saya seorang siswa. Naam, sesungguhnya saya adalah seorang siswa. Nah. Ini dua contoh yang menjadi patokan untuk soal-soal berikutnya. Naftah al-majal, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa membaca latihan keempat ini bersama-sama kita. Tafadhol. Baik, pendengar dan pemirsa TV Raja, kami berikan kesempatan bagi Anda secara luas, silakan di 0218236543. Latihan keempat dari pelajaran atau jilid yang kedua ini, silakan di 0218236543, mulai dari nomor 3 dan seterusnya. Silakan. Halo. Tafadhol. 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin mengikuti pembahasan kita dalam pembahasan jilid kedua pelajaran bahasa Arab. Pembahasan jilid kedua ini dari awal kembali bab pertama yang kita bahas telah masuk kepada latihan yang keempat. Adkhil inna al-jumla'atiyah atau masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat berikut di halaman ketujuh nomor 3. Silakan. Di 0218236543. Halo. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi di 0218236543. Silakan baik ikhwan maupun akhwat dalam pelajaran bahasa Arab di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Nah, sambil menunggu Abu Zuhri, ana ingatkan kembali kepada ikhwan sekalian bahwa al-mubtada' wal khabar setelah masuk ke dalamnya inna, al-mubtada' dan al-khabar setelah masuk ke dalamnya inna berubah namanya, bukan lagi menjadi al-mubtada' dan al-khabar. Seperti contohnya di sini di nomor 1, huwa tajirun. Huwa tajirun. Mana mubtada' dan mana al-khabar ya ikhwan? Mubtada huwa adapun al-khabar adalah tajirun. Ketika masuk inna, kita perhatikan innahu tajirun. Innahu tajirun. Lihat, huwa yang tadinya mubtada sekarang menjadi ismu inna, adapun tajirun menjadi khabar inna. Baik. Ya, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Sa'id di Bogor. Baik, Ummu Sa'id di Bogor. Ummu Sa'id di Bogor. Naam. Kaif haluk Ummu Sa'id? Bi khair alhamdulillah ya Ustaz. Masyaallah. Ma'akil kitab? Naam. Tafadhali. Silakan Ummu lanjutkan di rakam salis. Al-salis al-an. Nomor 3. الثالث. نعم. هم من الياباني. نعم. هم من الياباني. Apa artinya Ummu? Mereka dari Jepang. Mereka dari Jepang. Taib. Sebelumnya Ummu, mana mubtada'nya? Hum. Hum. Taib. Cukup. Teruskan. Masukkan inna sekarang. Innahum minal yabani. Naam. Innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Naam. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Naam. Taib. Syukuran. Teruskan Ummu. Rakam arba'ah. Antum azkiya'u. Naam. Mereka cerdas. Mereka adkiya'u. Cerdas, cerdas. Naam. Adkiya jama' ala segedalik. Balau. Ma mufraduha? Zakiyun. Zakiyun, mumtaz. Innakum adkiya'u. Mumtaz. Innakum adkiya'u. Naam. Sesungguhnya mereka cerdas-cerdas. Mereka atau kalian? Oh, kalian, Ustaz. Nah. Sesungguhnya kalian cerdas-cerdas. Masya Allah. Baik. Ummu, sebentar. Ketika masuk inna ke jumlah ismiyah, al-mubtada menjadi apa tadi, Ummu? Apa, Ustaz, tadi, Pak? Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, inna merubah al-mubtada. Ya. Yang tadinya marfu menjadi mansub. Apa namanya? Ismu inna. Ismu inna, mumtaz. Adapun al-khabar setelah masuk inna menjadi khabar inna. Khabar inna, masya Allah. Jazakallah khairan ya Umma Said. Syukuran. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sekali lagi mengucapkan kepada Ummu Said di Bogor dan mumtaz jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Masih di 0218236543. Silahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Salma di Tangerang. Baik, nah. Abu Salma. Apa halo kabar Salma? Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Ma'akal kitab ya akhi? Naam, ada. نعم تفضل يا أخي واصل أنت الآن في الرقم الخامس نعم اقرأ ثلاثة أسئلة اقرأ ثلاثة أسئلة فهمت يا أخي تفضل رقم خامس نعم الخامس هي متزوجة متزوجة Ya mutazawwijatun. Naam. Wawunya di sini di kasrah. Kasrahnya di bawah tasdid kalau antum perhatikan. Naam. Ma makna hiya mutazawwijatun ya akhi? Dia sudah menikah. Naam, dia sudah menikah. Dia di sini mudzakkar wala muannats? Muannats. Muannats, naam. Tafadhal ya akhi, adkhil inna. Innaha mutazawwijatun. Mumtaz. Innaha mutazawwijatun. Terjem. Sesungguhnya dia sudah menikah. Masya Allah. Sesungguhnya dia sudah menikah. Taib. Wasil ya akhi. Rakam As-sadis. Nahnu muslimuna. Naam. Kami orang-orang Islam. Naam. Kami kaum muslimin. Naam. Sahih. Innana muslimuna. Naam, innana muslimuna. Mumtaz. Terjem ya akhi. Sesungguhnya kami orang-orang Islam. Naam, ahsanta ya akhi. Al-akhir, as-sabi'. Sabi'. Antunna mujtahidatun. Naam. Kalian mujtahidatun pintar bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Naam. Kalian di sini mudzakkar wala muannats ya Aba Salma? Muannats Ustaz. Muannats. Ahsant. Ahsanta ya akhi. Adkhil inna, tafadhal. Adkhil inna. Inna kunna mujtahidatun. Ahsanta. Inna kunna mujtahidatun. Naam. Terjem. Sesungguhnya kalian orang yang bersungguh-sungguh. Mumtaz, masya Allah. Ya Aba Salma, ana uridan as'alaka ba'd al-as'ilah. Mungkin? Ana as'aluka, ana uridu an as'aluka ba'd al-as'ilah. Salah, Ustaz. Musta'id? Siap? Salah, Ustaz. Baik. Ar-raqam al-akhir anifan alladhi qara'tahu, nomor terakhir yang antum baca tadi, raqam as-sabi', antunna mujtahidatun. Aina al-mubtada' ya akhi? Al-mubtada' huwa antunna. Antunna, mumtaz. Wa aina al-khabar? Al-khabar mujtahidatun. Mujtahidatun, mumtaz. Ni ba'da idkhal inna, ba'da idkhaluka inna fil jumla, setelah antum masukkan inna ke dalam kalimat, apa yang terjadi ya akhi? Terhadap mubtada dan al-khabarnya? Mubtada antunnya menjadi Apa istilahnya tadi? Isim inna. Mumtaz, ismu inna. Adapun al-khabar menjadi? Khabar menjadi khabar inna. Khabar inna, Masya Allah. Jazakallah khairan ya Aba Salamah. Mumtaz. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Abu Salma di Tangerang. Barakallah fiik. Saya kami ucapkan terima kasih atas interaksinya. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di 0218236543 untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah di mana? Di Depok. Baik. Umma Abdillah, ma'akil kitab? Naam, ma'iyya kitabi. Masya Allah, ma'aki kitabi, naam. Tafadzali, anti rakam al-thamin, al-tasi' wal-ashir. Salatat asilah, tafadzali. Rakam al-thamin. Naam, al-thamin awalan, tafadzali. Hunna muslimatun. Naam. Inna hunna muslimatun. Qabla an tudkhili inna ala al-jumlah, terjemi awalan. Hunna muslimatun. Mana hunna muslimatun? Mereka perempuan adalah orang-orang muslim. Masya Allah. Ahsanti. Al-an adkhili inna. Naam. Naam. Sesungguhnya mereka perempuan adalah orang-orang Islam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wasili. Teruskan. Anta rajulun ghaniyun. Iqra'i ar-raqam law samahti. Raqam at-tasi. Naam. Anta rajulun ghaniyun. Ahsanti. Kamu laki-laki adalah seorang laki-laki yang kaya. Naam, kamu adalah laki-laki kaya. Nah, lebih ringkas kamu. Setelah kemasukan inna. Naam, tafadhali. Innaka rajulun ghaniyun. Mumtaz. Innaka rajulun ghaniyun. Ahsanti. Kamu adalah laki-laki kaya. Tidak ada perubahan terjemahan umum setelah masuk inna? Setelah kemasukan inna, sesungguhnya kamu laki-laki kaya. Mumtaz. Ahsanti. Naam. Al-ashir terakhir, tafadhal. Al-ashir anti zakiyatun. Naam. Kenapa ummu baca anti bukan anta? Karena zakiyatun memakai tak marbuto, artinya dia adalah mu'annas. Mumtaz, mumtaz, ahsanti. Setelah kemasukan inna. Ya, tarjimi awalan. Iya, naam. Kamu perempuan adalah seorang yang pintar. Ahsanti. Setelah kemasukan inna, innaki zakiyatun. Naam. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pintar. Mumtaz, Masya Allah. Ummu, ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Boleh? Iya, Ustaz. Baik. Di nomor yang terakhir Ummu baca tadi, rakam al-ashir. Iya. Innaki dhakiyatun. As-su'al huna, aina ismu inna? Ismu inna ay anti. Ad-damir anti. Ala sekadalik? Naam, damir anti. Adapun aina al-khabaru inna al-an? Khabar inna zakiyatun. Zakiyatun, Masya Allah. Syukran ummu. Jazakillah khairan. Mumtaz, Masya Allah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Tafadhali, tafadhali. Silakan. Jadi di dalam Al-Quran, saya pernah menemukan ada tulis alaihu, Ustaz. Alaihu, naim. Itu kenapa setelah ala, kenapa tidak alaihi, Ustaz? Nah, taib. itu saja. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Muhammadillah dan jazakallah khair atas interaksinya. Nah, okay. Soal yang disampaikan Ummu tadi akan lebih baik jika disampaikan nanti ke Al-Ustadz Kurnaidi atau Al-Ustadz Ali Subhana. Ini sepertinya terkait dengan al-qira'ah, terkait dengan bacaan. Nah, ini keluar daripada, memang ini keluar daripada kaidah. Seharusnya setelah ala, dhamirnya menjadi alaihi. Tapi mengapa disini jadi alaihu? Nanti insyaAllah akan dibahas secara qira'ah mengapa demikian. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian Mu Abdullah, jazakallah khair dan terima kasih atas interaksinya. Kita lanjutkan Ustaz. Nah, alhamdulillah intahaina min at-tamrin ar-rabi'. Kita sudah selesai latihan keempat. Nadkhul al-an ila at-tamrin al-khamis. Kita masuk ke latihan kelima. Yaqul huna, disebutkan di sini perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyata. Iqra'il amthilatal atiyata. Ma mana iqra'il amthilatal atiyata ya ikhwan? Bacalah contoh berikut. Naam, bacalah contoh-contoh berikut. Di latihan kelima dan juga latihan keenam, ini masih terkait dengan penggunaan inna dalam kalimat. Hanya saja perbedaannya, kalau tadi sebelumnya inna yang disambung dengan dhamir, sekarang di sini kita akan dijelaskan tentang inna yang langsung masuk ke mubtada yang isim zahir, bentuknya isim zahir, kata benda yang zahir, bukan lagi dhamir di sini. Ada tiga contoh di latihan kelima. Latihan kelima di sini tidak ada soal, hanya ada amtilah saja, contoh-contoh saja. Ya, nanti prakteknya ada di latihan keenam. At-tamrin as-sadis adalah praktek dari at-tamrin al-khamis. Pahami dulu at-tamrin al-khamis. Antum pahami dengan baik latihan kelima, insyaAllah antum bisa mengerjakan at-tamrin as-sadis, latihan keenam. Kita lihat di layar monitor antum, bagi yang antum tidak punya bukunya. Kita masuk ke halaman 8, safha 8, halaman 8. Di sini ada tiga contoh di latihan kelima. Al-mithal al-awwal, contoh yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Memana al-mudarrisu jadidun ya ikhwan? Guru itu baru. Guru itu baru. Kita katakan naqul anna hadhil jumlah jumlah ismiyah. Kita katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ala sekedalik ya ikhwan? Balas. Karena dimulai dengan isim. Yaitu kata al-mudarrisu itu isim yang dimulai dengannya jumlah ismiyah. Apa namanya tadi ini al-mudarrisu? Mubtada. Al-mubtada. Adapun jadidun al-khabar. Sekarang kita masukkan inna ke dalam kalimat ini. Perhatikan kalimat di sampingnya, perubahannya. Innal mudarrisa jadidun. Perhatikan al-mudarrisa. Harakat huruf terakhirnya, harakat huruf sinnya adalah fathah sekarang. Ala sekedalik. Kalau tadi sebelumnya al-mudarrisu. Ketika masuk inna, innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisa yang tadinya mubtada sekarang menjadi apa ikhwan? Ismu inna. Dan kondisi harakat huruf terakhirnya adalah mansub. Dan diantara tanda bahwa itu mansub adalah fathah. Jadidun bukan lagi khobar milik mubtada, sekarang jadidun menjadi khobar inna. Nah, al-mudarrisu ismu inna, al-mudarrisa ismu inna, dan jadidun sekarang menjadi khobar inna. Wadih? Adun wadih insyaAllah ya ikhwan? Wadih. Al-mithal al-thani. Yani hatta yakun al-amru akthar wuduhan. Agar permasalahan ini lebih jelas lagi, di sini ada tiga contoh. Kalau tadi sebelumnya antum perhatikan mudzakkar al-mudarrisu jadidun. Ada sekedar lagi Abah Zuhri. Al-an nanzur ila tamrin atau ila al-mithal al-thani. Yani hadha al-mithal al-an mithal lil muannats. Contohnya sekarang ini untuk muannats. Fatimatu tabibatun. Ma mana Fatimatu tabibatun? Fatimah seorang dokter. Seorang bu dokter. Nah, seorang dokter perempuan. Masih ingat ikhwan kenapa Fatimah itu tidak boleh Fatimatun? Karena dia ghairu munsharif. Naam. Atau babnya disebut al-mamnu? Al-mamnu min as-sarf, yaitu yang tidak boleh ditanwin. Ditanwin. Sekarang kita masukkan inna ke dalam kalimat ini. Lihat perubahannya. Inna Fatimata tabibatun. Fatimatu sekarang menjadi Fatimata mansub. Dan apa sekarang namanya? Ismu inna. Ismu inna. Tabibatun sekarang menjadi khabar inna. Nah, tetap marfu sama seperti sebelumnya khabar marfu. Sekarang setelah masuk inna pun tetap marfu, hanya saja ini namanya sekarang bukan khabar milik mubtara tapi khabar inna. Nah, keduanya sekarang Fatimah maupun Tabibah adalah milik inna sekarang. Ini al-mithal al-thani. Law samahta ya Abu Zuhri ikrarak al-mithal al-thalith. Al-thalith. Naam. Hamidun mutazawwijun. Hamid sudah menikah. Naam. Inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid telah menikah. Naam. Ismu inna Hamid. Naam. Dan khabar inna mutazawwijun. Naam. Di sini Hamidan tanda mansubnya adalah fathatain. Ada sekedarik? Fathatain. Kalau contoh pertama, innal mudarrisa. Lihat, innal mudarrisa. Contoh pertama. Di situ tanda mansubnya adalah fathah saja. Karena ada alif lam. Ada sekedarik? Ada. Hamidan, karena tidak ada alif lam, maka dia mansub dengan fathatain. Ini contoh yang beberapa bentuk kata, pertama kata yang beralif lam, kemudian bagaimana kata yang muannats, lalu bagaimana kalau seandainya mubtara'nya tanpa alif lam. Ini sengaja dibuat seperti ini agar antum nanti bisa menjadikan contoh-contoh ini sebagai rumus kaidah untuk mengerjakan latihan setelahnya, yaitu at-tamrin as-salis. Dan polanya tidak berbeda saja. Nah, polanya seperti itu. Ketika masuk inna seperti itu, ikhwan. Faham tum? Fahimna. Baik, nabda at-tamrin as-sadis. Sekarang kita mulai masuk ke latihan ke-6. Kita minta ikhwan studio membaca 1-2 contoh, 1-2 soal, kemudian naftah al-majal, kita buka kesempatan bagi antum semua, ikhwan dan akhwat di rumah, untuk bisa mengikuti latihan bersama. Ikra at-tamrin as-sadis ya akhi, perintahnya tolong dibaca. Adkhil inna ala al-jumalil atiyati wadbit wadbit awakhir al-kalimati. Naam. Masukkan inna kepada atau ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kemudian wadbit syakal. Berikan syakal. Naam. Di akhir kalimatnya. Naam. Awakhir al-kalimat, akhir-akhir kalimatnya. Kata-kata tersebut. Naam. Al-kalimah kita sudah jelaskan. Al-kalimah maknanya kata-kata. Kata. Al-jumlah maknanya kalimat. Naam. Tafadhal. Ibda rakam wahid ya. Wahid. Ad-darsu sa'bun. Naam. Wahid. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sulit. Naam. Aina al-mubtada ya akhi? Al-mubtada'u ad-darsu. Naam. Aina al-khabar? Al-khabaru sa'bun. Ahsant. Inna ad-darsa. Inna ad-darsa sa'bun. Ahsanta. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Naam. Ad-darsa ismu inna. Wa sa'bun khabaru inna. Mumtaz. Hada السؤال الأول. وهل يستطيع الأخ الأخذ أن يقرأ ويسمع صوته أو نؤتي رقم ثاني لك مرة ثانية؟ طيب تفضل يا أخي. اثنان تفضل. تفضل يا أخي ارفع صوتك يا أخي أنت. السيارة جميلة. نعم السيارة جميلة. إن السيارة جميلة. نعم إن السيارة جميلة. ترجم يا أخي. Naam, ketika masuk inna. Naam, sungguh mobil itu bagus. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Naftah al-majal. Tafadhal ya Abu Zuhri. Pendengar dan pemirsa TV Roja, sudah kita simak dari contoh-contoh yang tadi disebutkan tentang tamrin yang ke-6, mubtada dan khabar kemasukan inna sesuai dengan pola yang ada, dan kemudian sisa nomor yang ada kami berikan kepada Anda. Silakan di 0218236543. Fadhal. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Akmal dari Padang. Dengan Bapak siapa? Pak Akmal dari Padang. Ah, Pak Akmal dari Padang. Masya Allah. Pak Akmal, kaifa haluk Pak Akmal? Ini bi khairin ya Ustaz. Nah, masya Allah. Ini bi khair. Nah, masya Allah. Pak Akmal menggunakan jawaban dengan inna ditambah ana. Ini bi khair. Yes. Barakallahu fiik Pak Akmal. Maaf kalau kita Pak Akmal. Anak jadidun ya Ustaz. Anta talibun jadidun, masya Allah. Laisa ma'akal kitab itu, ha? Laisa ma'akal kitab. Baik, labas. Kita akan tunjukkan di layar monitor Bapak untuk membaca soal ketiga. Sudah kelihatan Pak Akmal? Lama. Bagaimana sekarang, sudah terlihat di monitor televisi? Ya, khalas. Tafadhal. Naam. Bapak, rakam ats-tsalits war-rabi'. Ats-tsalits war-rabi'. Tafadhal. Al-Qur'anu kitabullah. Mumtaz. Al-Qur'anu kitabullah. Ahsanta. Ma mana Al-Qur'anu kitabullah? Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Mumtaz. Naam. Masukkan inna sekarang. Tafadhal. Innal Qur'ana kitabullah. Mumtaz. Innal Qur'ana kitabullah. Aina ismu inna? Ya Ustaz Kam Akmal. Al-Qur'ana. Wa aina al-khabar? Khabar inna? Al-khabar inna kitabullah. Kitabullah. Taib. Allah. Limadha huna al-lafdhu al-jalala majrur? Mengapa Allahnya majrur? Li'annahu khabar min inna. La, khabar inna kitabu faqat. Allahi, limadha majrur? Kenapa kasrah Bapak? Kenapa kasrah Allahi? Mengapa dia kasrah? Li'annahu mudhafun? Mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Ahsanta ya Pak Akmal. Masya Allah. Soal satu lagi Pak, silakan. Ar-Rabi. Muhammadun Rasulullah. Ada sallallahu alaihi wasallamnya di antara Muhammad dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi. Naam. Silakan masukkan inna Pak Akmal. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam Rasulullah. Naam, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Lagi-lagi di situ Allahi majrur. Limadha Pak Akmal? Li'anna mudarrisun ilaihi. Ah, fahimta al-an, fahimta al-an. Mumtaz Pak Akmal. Anta mudarrisul lughah Pak Akmal? Naam ya. Masyaallah. Ah, santa ya Ustaz Akmal. Jazakallah khairan Pak Akmal. Syukran katsiran. Barakallahu fiik. Naam, fi soal? Ini soal ya Ustaz. Tafadhal. Sebenarnya saya ana ingin membeli buku. Cuman alamatnya tidak tahu. Baik. Kita akan beritahu insyaallah Pak. Itu saja ya, Pak. Selama ini saya mengajar dengan buku panduan lain daripada ini. Baik. Ya Ustaz. Baik, kita akan sampaikan informasinya insyaallah Pak Akmal setelah ini. Ya, baik, terima kasih. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Bapak Akmal, Ustaz Akmal di Padang, dan jazakallahu khair lagi atas interaksinya terkait dengan buku yang kita bahas atau kita kaji. Juga pertanyaan beberapa pesan singkat ya. Anda bisa hubungi atau via pesan singkat juga di 0819896543 atau layanan pesan singkat yang kami akan tampilkan nomor tersebut di layar televisi Anda. Silakan di SMS ke alamat berikut. Informasi lebih lanjut akan kami balas via pesan singkat. Demikian. Jazakumullah khair Pak Akmal. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ada sisa nomor yang ada, yang tersisa di tamrin yang ke-6. Silakan. Di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Saya akan memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan tentunya terkait dengan pembahasan kita ya, dalam pembahasan bahasa Arab. Kita angkat kembali. Halo. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Fuad di Gorontalo. Abu Fuad di Gorontalo. Masya Allah. Pak Abu Fuad dari Gorontalo. Kepa halut Pak Abu Fuad. Bagaimana kabarnya Pak Abu Fuad? Alhamdulillah. Ya khair alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Ma'akal kitab ya akhi? Naam. Masya Allah. Naam. Masya Allah. Ahsant. Ikra rakam al-khamis was-sadis was-sabi' ya akhi. Tafadhal. Aba man anifan? Abu Fuad. Abu Fuad. Tafadhal ya Abu Fuad. Naam. طب رقم الخامس والسادس والسابع ثلاثة أسئلة نعم ابدأ من رقم الخامس نعم رقم خامس آمينة طالبة نعم آمينة طالبة ترجم أولا آمينة seorang siswa نعم seorang siswi siswa seorang siswi نعم نعم أدخل إنا تفضل إنا آمنة طالبة ما شاء الله ممتاز إنا آمنة طالبة ترجم sesungguhnya آمنة seorang siswi نعم sesungguhnya آمنة seorang siswi ممتاز الآن السادس اللغة العربية سهلة نعم اللغة العربية سهلة نعم ما معنى هذه الجملة bahasa Arab itu سهلة sulit لا سهلة lawan dari sulit Bapak bahasa Arab itu mudah Masya Allah ahsanta ya Aba Fuad adkhil inna الآن Innal lughatal arabiyata sahlatun. Masyaallah, innal lughatal arabiyata sahlatun. Mumtaz. Naam. Tarjim ya akhi. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Ahsant. Antum setuju? Bahasa Arab itu mudah? Naam. Ana muwafiq insyaallah. Baik. Al-akhir al-an, as-sabi', yang terakhir sekarang. Tafadhal. هذه الساعة غالية. نعم، هذه الساعة غالية. ترجم أولا. ini jam yang mahal. نعم، نعم، صحيح. أدخل إن. إن هذه الساعة غالية. نعم، إن هذه الساعة غالية. أحسنت يا أخي. Terjem. Sesungguhnya ini adalah jam tangan yang mahal. Nah, jam sesungguhnya mahal. Ini jam yang mahal. Taib. Ya Aba Fuad, uridu ana asalaka. Ana ingin tanya. Naam, tafadhal Ustaz. Masya Allah. As-sa'ata. Apa posisinya di sini? Mengapa antum bilang as-sa'ata ketika masuk inna? Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Mengapa as-sa'ata? لأني هذا هو هي اسم اسمه إنا نعم اسمه إنا لا اسم إنا ليس الساعة اسم إنا ليس الساعة اسم إنا bukan الساعة اسم إنانya adalah هذه نعم هذه اسم إنا الساعة dia mansub karena badal dari ismu inna hadhihi ala sekadarik nah masih ingat Pak Abu Fuad bahwa isim beralif lam setelah ismul isyarah setelah kata tunjuk itu badal ala sekadarik oh naam asan tadakarta al-an antum ingat sekarang sehingga sekali lagi mengapa as-sa'ata mengapa dia ikut mansub padahal ismu innanya adalah hadhihi ma'adratin qata labas terputus labas jazakallah khairan Pak Abu Fuad barakallah fiik jawabannya sahih alhamdulillah iya jazakallah khair pada Abu Fuad di Gorontalo barakallah fiik dan jazakallah khair atas interaksinya jawabannya mumtaz dan kemudian kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain dan terkait dengan masalah badal Antum bisa simak kembali pembahasannya, akan diulang pada jilid ketiga. Alhamdulillah kita sudah memasuki tawabi' ya, termasuk di dalamnya badal, setiap Jumat bersama Ustaz Mas'ud. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543 di belakang Abu Fuad, silakan. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Sampai kita terputus, kami berikan kesempatan kembali. Pertanyaan berikutnya di tamrin yang ke-6, Anda bisa membuka di halaman 8 bagi Anda yang baru bergabung atau yang tidak memiliki buku. Kami akan tampilkan di layar televisi Anda bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki akses TV Roja. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Abu Inayah. Abu Inayah? Naam. Baik, ahlan min aina? Min Polman. Min Polman. Polman, Polman. Polman, Sulawesi? Naam. Di Sulawesi, Ustaz. Abu Inayah, anta fi Jakarta wala fi kharij Jakarta? Sulawesi Barat. Ahlan. Ah, Masya Allah. Sulawesi Barat, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Abu Inayah, kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Masya Allah. أنت أيضا مدرس اللغة ولا يعني أنت في أثناء تعلم اللغة الآن أنت طالب معهد المدرسا المدرس الجديد ما شاء الله بارك الله ما شاء بارك الله فيك يا أخي أنا مثلك أنا مدرس مثلك طيب يا أبا عناية معك الكتاب يا أخي لا ليس معك الكتاب لا أنت يعني أنت شاهدت عن طريق التلفاز؟ كان ليس بتنبيلكن للاير أستاذ. نعم رأيت الآن؟ نعم نعم. نعم أنت اقرأ رقم 8، 9، والـ10 تفضل تفضل يا أبا عناية. رقم 8. الثامن ابدأ من الثامن. بلال غني. نعم بلال غني ترجم. بلال seorang yang kaya. Ahsant. Adakhil inna al-an. Inna Bilalun ghaniyun. Maratan thaniyah ya akhi, sekali lagi. Inna Bilalun ghaniyun. Naam, antum tidak mengikuti dari awal sepertinya Aba Inayah. Ketika Kami masuk inna ada perubahan. Inna Bilalan ghaniyun. Ahsant. Naam, hadha huwa. Maratan thaniyah ya akhi, sekali lagi. Inna Illa Bilalan Ghaniyun. Mumtaz. Tarjim. Sesungguhnya Bilal seorang yang kaya. Naam. Kenapa Bilalun menjadi Bilalan ya akhi setelah masuk inna? Lianna Bilalan isim inna. Ismu inna. Ahsant. Wasil ya akhi. Teruskan. At-tasi'. Rakam tasi'. Naam. Al-mudiru fil fasli. Al-mudiru fil fasli. Naam. Tarjim. Ketua itu di dalam kelas. Al-mudir, mana al-mudir ya akhi? Kepala sekolah di dalam kelas. Ahsant. Ahsanta. Adkhil inna. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli. Naam, tarjim. Sesungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Naam. Aina ismu inna? Al-mudiru. Al-mudira. Ahsant. Masya Allah. Al-akhir, terakhir. Tafadhal ya Aba Inayah. Al-ashir. Rakam akhir Al-ma'u baridun. Naam. Al-ma'u baridun. Tarjim. Air itu dingin. Ahsant. Ahsant ya akhi. Innal ma'a baridun. Masya Allah. Innal ma'a baridun. Naam. Sesungguhnya air itu dingin. Ahsant ya akhi. Aina khabar inna huna ya Aba Inayah? Al-khabar al-ma'u. Al-ma'a. Al-khabar. Khabar al-khabar inna. Laisa ismu khabar inna. Khabar baridun. Naam, khabar inna ba baridun. Ahsanta ya Aba Inayah, Masya Allah. Jazakallah khairan ya akhi. Wa iyakum Ustaz. Masya Allah. Fi soal? Indaka soal ya akhi? Tidak ada Ustaz. Baik, khalas. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Alhamdulillah, nama mencoba Ustaz untuk tembus. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallah fiik. Masya Allah. Ayyakumullah. Jazakallah. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Inayah di Sulawesi. Nah. Alhamdulillah akhirnya tembus juga Ustaz. Dan insya Allah kita akan tunggu kembali interaksi antum di kajian-kajian bahasa Arab berikutnya. Dan kami berikan habis saja. Alhamdulillah. Selesai sudah at-tamrin as-sadis. Di at-tamrin as-sadis ini kalau antum perhatikan ditutup dengan penjelasan tentang istilah-istilah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Alhamdulillah dengan begini antum bisa melihat langsung di buku istilah-istilah yang sudah kita jelaskan di awal tadi. As-sayyaratu jamilatun ini adalah jumlah ismiyah sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa as-sayyaratu jamilatun adalah jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Disebut dia jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Yang mana di sini kata benda yang di awal, ikhwan? Kata as-sayyaratu, al-sakadalik, as-sayyaratu. Antum lihat di sini as-sayyaratu adalah al-mubtada. Adapun jamilatun adalah al-khabar. As-sayyaratu mubtada, jamilatun khabar. Dan antum kalau antum perhatikan baik-baik, al-mubtada dan al-khabar di sini sama-sama marfu. Apa itu marfu? Yaitu berharakat, huruf harakat terakhirnya adalah dhammah atau dhammatain. As-sayyaratu marfu dengan dhammah, tanda marfu'nya adalah dhammah. Jamilatun juga marfu, tanda marfu'nya adalah dhammatain. Ada sekedarik? Ketika kita masukkan inna ke dalam kalimat ini, maka antum lihat ada beberapa perubahan. Perhatikan inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Yang perubahan yang pertama ketika masuk inna, inna di sini menambah makna kalimat sehingga menjadi kalimat yang bermakna penegasan di sini. Sehingga maknanya inna sayyarata jamilatun, sesungguhnya mobil itu bagus. Kemudian perubahan kedua kalau antum perhatikan di buku atau di layar monitor yang antum lihat bahwa as-sayyarata yang tadinya adalah as-sayyaratu, tadinya mubtada, sekarang menjadi ismu inna. Isimnya inna sekarang dia, bukan lagi mubtada. Dan tadinya marfu yaitu as-sayyaratu, tadinya marfu, sekarang as-sayyarata mansub. Mansub adalah kondisi sebuah kata benda harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Mansub itu tanda bahwa dia mansub adalah fathah. As-sayyarata. Sekali lagi namanya bukan lagi mubtada sekarang, tapi berubah menjadi ismu inna. Isimnya inna. Adapun jamilatun tidak berubah. Jamilatun tetap marfu. Dan tetap khobar. Hanya saja sekarang menjadi khobar inna, khobaru inna. Kalau tadi sebelumnya khobar saja, yani khobar milik mubtada sebelum masuk inna, sekarang setelah masuk inna menjadi khobaru inna. Naam. Dan ini kalau kita masukkan istilah-istilah ini ke dalam 10 soal sebelumnya, Abu Zuhri, anak punya ide bagaimana kalau kita masukkan istilah-istilah ini ke dalam soal-soal yang ada yang barusan kita baca barusan tadi. Mohon diturunkan sedikit di layar monitor. Nah, syukuran. Sekarang kita masukkan al-mubtada wal khabar ini, istilah-istilah ini di soal-soal tadi. Sebagai contoh, rakam wahid al-awwal, nomor pertama, ad-darsu sa'bun. Aina al-mubtada ya ikhwan? Ad-darsu sa'bun. Aina al-mubtada? Al-mubtada ad-darsu. Al-mubtada ad-darsu wa aina al-khabar? Al-khabaru sa'bun. Ada sekedalik? Bala. Ketika masuk inna, bagaimana? Inna ad-darsa sa'bun. Ad-darsa di sini sekarang menjadi ismu? Ismu inna. Aina khabar inna? Khabar inna sa'bun. Nah, begitu pula as-sayyaratu jamilatun, sebagaimana yang ada pada contoh di bawah. Sekarang contoh ketiga, Sarah, antum lihat. Al-Qur'anu kitabullahi. Aina al-mubtada? Al-mubtada al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Wa aina al-khabar? Al-khabaru kitabullahi. Kitabu. Kedua-duanya kata itu adalah al-khabar atau bagaimana perinciannya? Apa rinci? Kitabu khabar. Kitabu khabarun. Wahuwa mudaf. Wahuwa mudaf. Kitabu, kita katakan sekali lagi ya, Bazuri, bagaimana? Khabar? Khabar kitabu. Khabar kitabu wa huwa mudhafun. Naam. Apa makna wa huwa mudhaf? Dan dia juga sebagai mudhaf. Ada sekedalik? Bala. Kitabu khabar di waktu yang sama dia juga mudhaf. Wa huwa mudhaf. Tahu dari mana dia mudhaf? Karena ada kata berikutnya. Karena ada mudhafun ilaih setelahnya, yaitu Allahi. Nah, lafzul jalalah, kalimat Allah ini majrur. Allahi. Allahi. Nah, Allahi mudhafun ilaih. Naam. Sehingga kalau kita masukkan inna, bagaimana? Innal Qur'ana kitabullahi. Naam, innal Qur'ana kitabullahi. Aina ismu inna? Ismu inna al-Qur'ana. Innal Qur'ana, naam. Kitabullahi ini sebagai apa? Wal khabaru kitabullahi. Wal khabar inna kitabu kitabullahi. Ada wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun. Mudhafun ilaih. Ilaih. Begitu pula di contoh yang keempat juga sama seperti itu. Dan terkait mudhafun ilaih dibahas di pelajaran pertama, pelajaran ketiga set. Nah, di jilid pertama. Nah, jilid pertama sudah kita jelaskan mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka penting untuk mendasari jilid kedua ini dengan pengetahuan dari jilid satu. Sah. Karena tidak mungkin kita jelaskan lagi dari awal masalah-masalah seperti ini. Nah, faham tak ya, akhi? Yang juga perlu diperhatikan di sini contoh nomor 7. Nah. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Penting untuk menentukan pertama kali mana mubtada dan mana khabar. Nah. Agar nanti ketika masuk inna kita tahu mana yang kita mansubkan dan mana yang menjadi khabar inna. Di mana mubtada-nya? Kalimat hadhihi sa'atu ghaliyatun. Al-mubtada'u hadhihi. Naam. Al-mubtada hadhihi ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu isim. Ada sekedarik namanya ismul isyarah. Hanya saja marfu'nya tidak terlihat. Nanti kita akan jelaskan nanti. Mudah-mudahan Ustaz Mas'ud, guru kami, Ustaz Mas'ud, mudah-mudahan sudah masuk ke penjelasan ini insyaAllah. Marfu' hadihi mubtada dan marfu' hanya saja marfu'nya tidak terlihat. Adapun as-sa'atu sebagai apa di sini, Khan, tadi? Sebagai badal. Sebagai badal, naam. As-sa'atu sebagai badal. Ghaliyatun? Ghaliyatun khabar. Khabar. Ketika kita masukkan inna, bagaimana? Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Naam, inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Tajim. Sesungguhnya jam ini mahal. Naam, sesungguhnya jam ini mahal. Sekarang mana ismu innanya? Ismu inna hadhihi. Hadhihi, ismu isyarah hadhihi tetap sebagai ismu inna. Adapun as-sa'ata, mengapa dia ikut mansub? Karena dia badal. Badal. Badal itu hukumnya mengikuti yang? Mengikuti yang menjadi. Yang sebelumnya. Nah. Hadihi mansub. Maka as-sa'ata juga harus mansub. Aina khabar inna al-an? Khabar inna ghaliyatun. Ghaliyatun. Nah. Ini beberapa contoh yang penting diperhatikan. Ada beberapa contoh lain sebenarnya yang perlu dijelaskan. Tapi saya tinggalkan penjelasan rincinya agar nanti mudah-mudahan pada waktunya akan kita lebih jelaskan lebih detail insyaAllah. Kiranya ini berzuri yang kiranya bisa kita sampaikan pada malam ini. Nah, sisa waktu yang ada kita buka soal-soal dari SMS mungkin ya. Sudah sampai. Tepat-tepat. Kami angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan kembali dari pendengar kita terkait dengan penjelasan mubtada dan khabar. Pertanyaannya, apakah mubtada hanya bisa dengan dhamir dan ismul isyarah, karena yang biasa kita temukan atau kita dapatkan seperti isim zahir, contoh Zaidun qaimun atau Zaidun talibun. Naam. Ya, mohon penjelasannya. Naam. Syukran wa jazakallahu khairan kepada penanya yang sudah menanyakan tentang al-mubtada. Memang kalau kita perhatikan al-mubtada yang sudah kita temui di ad-darsul awal ini ada tiga bentuk. Al-mubtada yang kita temukan di ad-darsul awal ini ada tiga bentuk. Yang pertama di awal mubtada-nya adalah berbentuk dhamir kata ganti, yaitu yang sudah kita jelaskan huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Ini isim yang bisa menjadi mubtada dan namanya adalah dhamir, kata ganti. Dan beberapa contohnya sudah kita lihat di buku, diantaranya huwa tajirun. Huwa tajirun. Huwa di sini mubtada berbentuk dhamir, tajirun khabar. Kemudian al-mubtada juga bisa berbentuk ismul isyarah sebagaimana yang kita baca tadi, Bazuri rakam kam di nomor berapa tadi? Nomor 7 latihan ke-6. Di latihan ke-7, latihan ke-6 nomor 7 antum temukan al-mubtada-nya adalah hadhihi ismul isyarah. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi di situ ismul isyarah dan dia mubtada. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga yang juga lazim menjadi mubtada adalah isim zahir. Dari soal-soal di latihan ke-6 yang barusan kita baca, sebagian besarnya adalah isim zahir. Kata benda yang zahir seperti ad-darsu di nomor 1, kemudian di nomor 2 as-sayyaratu, kemudian nomor 3 al-Qur'anu, nomor 4 Muhammadun nama, begitu pula nomor 5 Aminatu, kemudian nomor 6 al-lughatu, kemudian nomor 8 Bilalun, nomor 9 al-mudiru, nomor 10 al-ma'u. Ini semua contoh-contoh mubtada isim zahir. Dan nanti insyaallah satu persatu bentuk-bentuk mubtada yang lainnya akan kita temukan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Mohon bersabar, sementara ana sarankan untuk menerima dulu apa yang sudah kita pelajari. Kita tidak akan melangkah jauh melebihi dari apa yang menjadi kadar pembahasan kita, karena nanti akan dijelaskan secara rinci pada halaman-halaman berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Dalam firman Allah, Ustaz, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertanyaannya, mana yang menjadi isim inna? Saya masih bingung, Ustaz. Jazakallahu khair. Kalau kita perhatikan ayat tadi, tadi adalah salah satu ayat di surat Al-Qadr. Al-Qadr. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kita perhatikan inna di situ. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran, fi laylatil qadr, pada malam laylatil qadr. Kita tidak bahas Lailatul Qadar, tidak kita bahas tafsir daripada Lailatul Qadar. Yang kita bahas, perhatikan sih adalah kata inna anzalnahu. Nah, inna kalau kita perhatikan dan kalau kita kembali ke latihan keberapa, Bazuri? Latihan ketiga. Nah. Kalau penanya kembali ke latihan ketiga, dia akan bisa mengetahui inna itu, inna adalah inna ditambah dengan nahnu. Inna digabung dengan nahnu menjadi innana atau inna. Dan inna inilah yang dipakai di awal surat Al-Qadr. Inna, yakni sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran itu, fi laylatil qadr, pada malam laylatul qadr. Nah, jadi inna, sekali lagi di situ, inna dan nahnu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui mana isim innanya kalau begitu sekarang ya, ikhwan. Dhamir nahnu, dhamir nahnu, kata ganti nahnu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair dan demikian bagi pendengar yang bertanya, semoga jawabannya bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Baik, fungsi daripada inna, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang menyampaikan hal yang sama. Fungsi atau kegunaan inna dalam bahasa Arab apa, Ustaz? Jazakallahu khair. Nah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jazakallah khairan kepada penanya. Inna, tadi sudah kita jelaskan bahwa inna maknanya dalam bahasa kita menjadi sesungguhnya atau benar-benar atau pasti, tidak ragu-ragu lagi. Dari makna ini kita dapat mengetahui bahwa inna berfungsi untuk menegaskan. Dan inna ini biasanya digunakan dalam situasi yang memang diperlukan adanya penegasan. Seperti misalnya ketika kita ingin menegaskan suatu hal, terutama misalnya di depan orang yang mengingkari, terkadang kita butuhkan itu. Atau dalam hal-hal yang memang butuh penekanan karena hal itu hal penting. Karena hal yang penting diperhatikan, maka terkadang diperlukan inna. Dan karena sebab-sebab inilah inna diperlukan untuk menegaskan kalimat-kalimat tersebut kepada orang yang bisa jadi masih mengingkari, atau untuk menunjukkan bahwa masalah yang ingin disebutkan setelahnya adalah masalah yang penting. Seperti tadi misalnya dalam surat Al-Qadr yang barusan kita baca, di sini diperlukan inna yang disambung dengan nahnu sebagai bentuk penegasan bahwa apa yang disebutkan setelahnya penting. Penegasan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Nah, begitu pula tadi sudah saya sebutkan bahwa inna terkadang juga dipakai untuk menegaskan kepada orang yang bisa jadi ragu atau mengingkari. Misalnya kita katakan al-lughatul arabiyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Bisa jadi ada orang yang mengingkari, tidak, sepertinya saya lihat bahwa bahasa Arab itu sulit. Enggak, kita katakan dengan tegas innal lughatal arabiyata sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Digunakan inna di sini untuk menegaskan bahwa apa yang dia rasakan sebenarnya tidak perlu diragukan lagi bahwa bahasa Arab itu adalah mudah insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian, semoga jawabannya bermanfaat, dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang disampaikan, mohon penjelasan kembali tentang contoh soal nomor 3. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, mungkin khabar innanya, Ustaz. Baik, khabar innanya mungkin seperti di situ masih muskil. Nah, kalau kita perhatikan Al-Qur'anu kitabullahi, kita lihat kembali di latihannya. Latihan ke-6 nomor 3, Al-Qur'anu kitabullahi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Al-Qur'anu al-mubtada, kitabu al-khabar, Allahi mudhafun ilaih. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kitabu al-khabar, dan sekaligus di waktu yang sama, selain posisinya sebagai al-khabar, posisinya juga sebagai mudhaf. Maka tadi Abu Zuhri ketika menjelaskan kitabu khabar wa huwa mudhaf, dia khabar, dan di satu di waktu yang sama di sisi lain dia sebagai al-mudhaf. Kenapa kita tahu bahwa dia mudhaf? Karena datang setelahnya mudhafun ilaih. Jadi kalau kita ingin i'rab, kalau kita ingin jelaskan secara rinci kedudukan kata per kata dalam kalimat yang barusan kita sebutkan, yakni meng-i'rab kata orang-orang, i'rab itu menjelaskan secara rinci posisi masing-masing sebuah kata dalam kalimat. Ketika kita i'rab kalimat kitabu, kita katakan dia khabar wa huwa mudhaf, dan sekaligus dia juga mudhaf. Dan sekali lagi, kenapa kita tahu bahwa itu mudhaf? Karena datang setelahnya Allahi mudhafun ilaih. Begitu pula ketika masuk inna, innal qur'ana kitabullahi. Ketika kita rinci satu persatu, Al-Qur'ana ismu inna, kitabu khabar inna, wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang mudah dipahami insyaallah. Demikian bagi pendengar, dan lafzul jalalah Allahi akan senantiasa kasrah ya Ustaz ya. Di dalam kondisi di sini, nah, dalam kondisi ini dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia kasrah. Nah. Dan untuk penjelasan lebih rinci, Anda bisa kembali ke pelajaran jilid pertama di pelajaran ke-1 atau mohon maaf, pelajaran ke-3 dan ke-4 dalam pembahasan mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait nomor 6, al-lughatu al-arabiyatu. Pendengar dari Lampung bertanya, mengapa al-arabiyatu juga dhammah, Ustaz? Naam. Dan ini juga sudah dibahas di jilid pertama, mungkin sedikit penjelasan. Naam, sudah kita jelaskan bahwa al-arabiyatu di sini sebagai penjelas daripada al-lughah. Al-arabiyatu di sini bisa posisinya sebagai na'at, sebagai sifat daripada al-lughah, atau sebagai atfu bayan. Tidak mengapa kita pilih pendapat yang na'at agar memudahkan. Al-lughatul arabiyatu, al-arabiyatu, mengapa dia ikut marfu'? Karena kalau kita kembali ke bab na'at dan man'ut, sudah kita jelaskan bahwa na'at itu mengikuti al-man'ut. Ini kaidah yang kita sudah jelaskan di jilid pertama, dan kita ulang-ulang pembahasan itu, dan contoh-contohnya sudah kita baca, bahwa kaidahnya adalah an-na'at sifat itu mengikuti al-man'ut, mengikuti yang disifati. Sifat mengikuti yang disifati. Dari segi harokatnya, harakat huruf terakhirnya maksudnya, dari segi nakirah atau ma'rifahnya, dari segi jenisnya muzakkar atau mu'annath, dari segi jumlahnya apakah dia mufrad, musanna atau jama', ini semua sudah kita jelaskan. Intinya adalah al-arabiyatu dia ikut marfu', karena kata sebelumnya yaitu al-lughatu juga marfu'. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kami angkat terkait dengan kata perintah saat nomor 6. Nah, adkhil inna. Penanya bertanya mengapa tidak udkhul? Nah, dengan wazan dakhala yadkhul yang mungkin sudah dipelajari. Nah, mengapa tapi jadi bukan nah, karena asal katanya bukan dakhala. Asal katanya adalah fi'il madinya adalah adkhala. Penanya sepertinya masih terpaku dengan kata dakhala. Ini fi'il amr ini bukan fi'il amr dari fi'il thulathi dakhala, bukan. Dakhala yadkhulu udkhul. Ya, yeah, fi'il amarnya seperti itu. Ini karena dari fi'il madhi thulathi dakhala. Fi'il madhi thulathi fi'il madhi yang tiga huruf. Tapi di sini kalau kita perhatikan adkhil itu dari fi'il madhi ar-ruba'i. Adkhala memasukkan. Kalau dakhala masuk, adkhala memasukkan. Adkhala yudkhilu adkhil. Kalau tadi dakhala yadkhulu udkhul, kalau ini adkhala yudkhilu, fi'il amarnya adalah adkhil. Naam. Dari fi'il madhi ar-ruba'i adkhala, fi'il amarnya adkhil. Dari fi'il madhi thulathi dakhala, fi'il amarnya udkhul. Maka harus penting diperhatikan di sini perbedaan antara dakhala dan adkhala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khair atas pertanyaan jawabannya. Dan demikian pendengar dan pemirsa, beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada malam ini, bahwa fokus yang masih menjadi pusat pembahasan terkait dengan kaidah al-jumlatul ismiyah. Perlu diingat bahwa al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan al-jumlatul ismiyah ini unsur pokoknya ada dua, yaitu al-mubtada dan al-khabar, sebagaimana sudah kita jelaskan dan contoh-contohnya. Kemudian yang juga perlu diingat untuk terus nanti menjadi pembahasan-pembahasan berikutnya, inna masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dan ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka terjadi beberapa perubahan-perubahan yang sudah kita jelaskan tadi. Al-mubtada menjadi ismu inna, al-khabar menjadi khabar inna dengan perubahan-perubahan harakat huruf terakhir yang sudah kita jelaskan. Dan insyaallah ta'ala kita akan ulang kembali secara global pada pertemuan yang akan datang untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Demikian, jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Raja yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Dari Bogor, dari mana lagi Abah Zuhri? Dari Gorontalo, dari Sumatera, Sulawesi. Nah, Sumatera, Sulawesi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan.